Setengah mati aku tergila-gila kepada dirimu, wanita yang paling indah yang pernah aku temui. Aku takkan peduli apapun, pasti akan kuhadapi. Kamu harus menjadi milikku, wanita sejati yang baik seperti kamu yang mau mencintai aku apa adanya. Cinta yang begitu hebat rasanya. Sungguh mati aku cinta.